Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, Anda sebagai seorang muslim, Anda melihat bagaimana kemaksiatan merajalela, dosa banyak menyebar di masyarakat. Riba, prostitusi, penipuan, perampokan, pencurian, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Sekarang masyarakat kaum muslimin di Indonesia resah akibat ada apa? Praktek korupsi yang merajalela. Dari pejabat yang jabatannya tinggi sampai yang rendah, korupsi. Tahukah Anda kenapa terjadi praktek-praktek yang menyimpang semacam itu? Pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Itu semua adalah efek langsung dari rapuhnya iman, lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang dengan suatu amalan, setiap kali Allah merintahkan kaum mukminin dengan suatu amalan, selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Orang yang beriman bila dipanggil, bila diserukan kepada kalian untuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Orang yang beriman, jauhilah oleh kalian praduga-praduga yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah praktek riba. Semuanya dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik. Kalau tidak, hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan berbagai macam dalil yang membuktikan bahwa pondasi semuanya itu, mengamalkan suatu amalan, beribadah kepada Allah ataupun meninggalkan larangan, modal utamanya, dasar utamanya adalah iman. Karena itu problematika umat terbesar sekarang bukan pada korupsi atau keadilan atau kepemimpinan, tapi problematika umat terbesar yang ada di zaman kita adalah tauhid, adalah iman, adalah ketakwaan kepada Allah. Rapuhnya iman menyebabkan orang meyakini ada kesempatan dalam kesempitan. Rapuhnya iman menyebabkan orang merasa tidak diawasi. Lunturnya keimanan menyebabkan orang rela menggadaikan agamanya dengan kepentingan sesat. Karena itu, sepatutnya kita sebagai seorang muslim, kalau kita ingin membangun negara kita, membangun masyarakat kita, marilah kita bangun tauhid mereka, kita bangun akidah mereka, iman mereka. Dengan kembali tegaknya iman, tegaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kemakmuran, kesejahteraan akan kembali ke negara kita, ke masyarakat kita. Allah telah berjanji. Simak janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin, penguasa di muka bumi. Allah juga berjanji, man 'amila salihan, siapapun yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan amal saleh itu dilandasi oleh keimanan kepada Allah, bukan karena mencari popularitas, bukan karena mencari dukungan, bukan karena perasaan tidak enak, sungkan dan lain sebagainya, namun amal saleh itu betul-betul dilandasi oleh wa huwa mu'min, iman kepada Allah, ikhlas, tidak ada kesyirikan, tidak ada riya, tidak ada sumah, tidak ada pamrih, yang ada hanya iman kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Karena itu, ikhwatul iman, solusi yang dinanti-nantikan oleh umat bukan pemimpin yang berani memberantas korupsi, bukan orang yang mampu membangun ekonomi, bukan. Karena semuanya itu akan Allah berikan kalau kita telah menegakkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu khawatir. Dahulu Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka tidak punya ahli nuklir. Mereka tidak belajar ilmu teknologi, manajemen, akuntansi atau yang lainnya. Tapi yang mereka pelajari adalah iman kepada Allah. Yang mereka yakini adalah bahwa iman adalah solusi satu-satunya bagi berbagai macam kerusakan moral yang ada di masyarakat. Dengan imanlah mereka menyebarkan keadilan. Dengan imanlah mereka menguasai dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menundukkan Persia Romawi bukan senjatanya, bukan bala tentaranya yang besar, bukan karena teknologinya yang maju, tapi karena apa? Iman. Inna Allah, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kunna adzalla qaumin, kata Umar bin Khattab. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu mendakdirkan kita sebagai orang yang paling hina dina, masyarakat yang rendah. Namun fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan menegakkan agama Islam. Famahma btaghayna al-izzata bighairihi. Famahma btaghayna al-izzata bighairihi. Setiap kali kita mencari kejayaan, kemuliaan, kemakmuran dengan selain menegakkan Islam, adzalanallah. Allah akan hinakan kita. Allah akan rendahkan martabat kita. Karena itu ingat, solusi utama satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita menegakkan iman kita, membangun akidah kita, agar dengan tegaknya akidah, tegaknya iman, Allah akan berikan janjinya, yaitu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memberikan janji-janji serupa. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan apa? Bidzulmin. Tahukah Anda apa itu zalim? Apakah itu kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dijelaskan oleh para ahli tafsir. Yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat ini adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang telah beriman, menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul imannya itu murni, tidak terkontaminasi, tidak tercampuri oleh berbagai macam model kesyirikan. Baik itu kesyirikan yang berupa sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang berupa riya, yaitu punya pamrih, punya harapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sum'ah, agar ingin dipuji, punya popularitas, punya nama yang baik di masyarakat. Ada pamrih-pamrih selain mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah berhasil, masyarakat yang telah berhasil memurnikan imannya, Allah berikan janji ulaika lahumul amn. Allah akan berikan kepada mereka keamanan, ketentraman, bahwa negaranya akan aman, negaranya akan tentram. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa merasa aman, tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Lebih dari itu, Allah janjikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga setiap langkahnya, setiap solusi yang dia jalankan, setiap terobosan yang dia berikan, setiap tindakan yang dia lakukan senantiasa berada di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita kobarkan semangat, kita bangun iman masyarakat kita, bukan hanya teori, bukan hanya ucapan, namun diawali dari hati, ketulusan hati lillah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya pahala Allah Subhanahu wa taala, cinta juga hanya karena Allah, melakukan apapun lillah azza wajalla. Kita hapuskan pamrih kepada selain Allah. Kita hapuskan ketakutan kepada selain Allah. Kita hapuskan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu telah terwujud, iman bukan hanya ucapan. Iman bukan hanya ajaran yang diajarkan, iman bukan hanya kajian yang disampaikan, namun iman itu harus dibuktikan dalam langkah nyata, dalam praktek nyata. Karena itu tidak sepatutnya kita belajar, saya seorang muslim cukup selesai, tidak selesai di situ. Islam harus diwujudkan dalam wujud yang nyata, realisasi iman yang konkret, realisasi takwa yang nyata dalam bentuk tindakan, seperti yang dahulu diajarkan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika dia mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Tidaklah iman itu sebatas tamanni, angan-angan dan tahalli, slogan semata, tidak. Walakin ma waqara fil qalb, akan tetapi iman itu adalah sesuatu keyakinan, suatu keyakinan yang tertanam kokoh di dalam hati. Wasaddaqatul amal, dibuktikan dalam bentuk amalan. Karena itu saudaraku seman sakidah, mari kita bangun iman masyarakat. Kita kobarkan, kita tumbuhkan tauhid di masyarakat. Bukan hanya sebatas kajian tauhid, bukan hanya sebatas kita mengajarkan iman dalam tahapan teori. Namun ingat, iman harus diterapkan. Iman harus dibuktikan dalam langkah nyata. Iman harus diajarkan dalam bentuk qudwah, keteladanan konkret. Seperti apakah Anda beriman sebagai seorang pedagang? Seperti apakah Anda merealisasikan iman sebagai seorang guru? Seperti apakah Anda merealisasikan nilai-nilai iman sebagai seorang ayah? Seperti apakah Anda merealisasikan iman sebagai seorang ibu? Seperti apakah Anda merealisasikan iman sebagai seorang dai, penyeru agama kepada Allah? Tulus tanpa pamrih. Senantiasa tawakal kepada Allah. Percaya keberhasilan ataupun kegagalan semua di tangan Allah. Hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Kita tidak hanya butuh kepada teori, pelajaran-pelajaran tauhid yang disampaikan dalam bentuk teori, tapi kita juga butuh kepada teori dan juga kepada prakteknya, aplikasinya, langkah nyatanya, aplikasi konkretnya, penerapannya, itu juga kita perlu. Karena itu, belajar tauhid bukan berarti hanya duduk di masjid dengan membaca kitab tauhid, tapi juga beramal. Karena itu simak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau menggambarkan bagaimana perilaku Nabi, akhlak Nabi, apa yang beliau katakan. Beliau tidak mengatakan bahwa Nabi itu selalu mengkaji dan belajar, mengajar, tidak. Beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Dahulu Nabi akhlaknya itu Al-Qur'an. Perilaku, tingkah lakunya, tindak tanduknya, setiap gerak-gerik beliau betul-betul mencerminkan Al-Qur'an. Karena itu jadilah orang yang muwahhid, bukan hanya lisannya, tapi tingkah lakunya. Tapi praktek nyatanya, ajarkan tauhid kepada masyarakat bukan hanya dalam tahap lisan, ucapan, teori, pembahasan yang disampaikan di masjid atau di kelas, tapi ajarkan, contohkan kepada masyarakat bagaimana beriman dan bertauhid dalam bentuk tindakan nyata, tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tauhid, iman itu betul-betul nyata, bukan hanya teori. Tauhid betul-betul menjadi landasan kehidupan yang nyata, bukan hanya mata pelajaran yang disampaikan di kelas. Ini adalah kunci kalau kita ingin kembali mewujudkan kejayaan bagi masyarakat kita, yaitu kembali kepada iman, mengembalikan iman, tauhid, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan, siapapun yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dan dia benar-benar beriman, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Selamat berjuang menegakkan tauhid, bukan hanya dalam lisan, tapi dalam tindakan nyata. Bukan hanya dalam pelajaran, namun dalam qudwah konkret, keteladanan nyata yang Anda contohkan kepada umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.